Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah sampai pada bab at-tabassum, bab tersenyum dari kitab Al-Adabul Mufrad. Yaitu pada kesempatan yang telah lalu telah dibaca bab At-Tabassum, yaitu bab tersenyum, dan membawakan hadis perkataan Jarir Ibn Abdillah, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassana fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku semenjak aku masuk Islam kecuali beliau pasti tersenyum ya kepadaku. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup diri dariku semenjak aku masuk Islam. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku. Dan telah lewat pengertian daripada tabassum, yaitu tersenyum. Di mana tersenyum ya ikhwana fi din azakumullah adalah inbisatul wajh hatta tadhhar al-asnan min as-surur, yaitu sumringahnya, cerianya wajah seseorang sampai terlihat giginya, ya, sumringahnya, cerianya seseorang sampai terlihat giginya. Ini namanya tersenyum. Ya, ini adalah tersenyum. Fa in kana bi sautin, kalau tersenyumna, kalau terlihat giginya dengan bersuara, ya. Wa kana min haitsu yasma' min bu'din, dan bisa terdengar dari jarak yang agak jauh, ini namanya qahqaha. Ya, qahqaha. Ya, tersenyum tetapi ada suaranya. Ya. Wa illa fa huwa dhahik, kalau tidak itu namanya tertawa. Ya. Atau dikatakan oleh sebagian ulama, at-tabassum ma la yakunu masmu'an lahu, yaitu cerianya sebuah wajah, ya, terlihatnya giginya tetapi tidak terdengar suara. Ya. Dan hal ini, ikhwan fillah na'zakumullah, la yakunu masmu'an lahu wa li jarayanihi. Dia tidak mengeluarkan suara dan bukan merupakan sebuah apa namanya, ikhwan fillah na'zakumullah, artinya senyum tersebut bukan sesuatu yang dia apa ini namanya corayan, sesuatu yang dia biasakan, tetapi benar-benar tersenyum. Jalan begitu saja. Wadhahik ma yakunu masmu'an lahu. Adapun tertawa, ya, tertawa ini adalah ketika mengeluarkan suara, la li jarayani, ya, dan bukan bentuk kesengajaan. Begitu juga senyum. Senyum itu menampakkan wajah yang ceria, yang sumringah, dengan gigi terlihat, tanpa suara, ya. Dan khonafidina azakumullah, bisa tanpa kita usahakan atau kita usahakan. Adapun tertawa, dia mengeluarkan suara, ya, dan ini tidak apa namanya muncul dengan kesengajaan dia. Tertawa itu biasanya refleks saja, tapi mengeluarkan suara. Kalau senyum bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Bisa kita menyengaja untuk senyum, atau bisa tanpa menyengaja untuk senyum. Wal qahqaha, adapun qahqaha, ma yakunu masmu' lahu wa li jarayanih. Adapun qahqaha, ya, yang biasa kita artikan tertawa terbahak-bahak, adalah tertawa yang terdengar suaranya dan dia sengaja. Jadi tertawa dibuat-buat, namanya qahqaha. Kalau tidak dibuat-buat, namanya dhahik, tertawa. Apa ini? Bahasa Indonesianya tetap tertawa. Ini bahasa Arabnya beda. Tabassum, ya, senyum tanpa suara, terlihat giginya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau terdengar suaranya tanpa sengaja, itu namanya tertawa. Kalau terdengar suaranya dengan sengaja, namanya apa namanya? Qahqaha. Apa itu bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Atau bahasa ini apa namanya? Bahasa daerahnya ada yang tahu? Pembedaan ini penting. Kita itu ini al-afu minkum, kita ketahui bahwasannya bahasa Indonesia, ya, ini bahasa kita. Tetapi dalam bahasa Indonesia ini kita memiliki banyak kesulitan dalam kosakata, karena bisa dikatakan termasuk bahasa Indonesia ini bahasa yang kosakatanya sedikit, kebanyakan adalah bahasa serapan. Ya, antum kalau lihat bahasa Indonesia, kosakatanya tersebut, assalamualaikum warahmatullah, kosakatanya tersebut kebanyakan bahasa serapan. Oleh karena itu, ya ikhwan fillah na'zakumullah, terkadang kita agak sulit menggambarkan kosakata yang memang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi ada mungkin dalam bahasa daerah, maka fadl kalau ada yang bisa menggambarkan. Makanya terkadang kita menerjemahkan sering bercampur dengan bahasa Jawa, karena rupanya kosakatanya lebih banyak bahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia. Sehingga pada zaman penjajahan dulu, enggak ada Al-Qur'an terjemah bahasa Indonesia. Adanya Al-Qur'an terjemah bahasa Jawa, terjemah bahasa Bugis, terjemah bahasa apa itu namanya di Sumatera. Ya, ada sekitar 3 atau 4 terjemahan Al-Qur'an pada zaman penjajahan Belanda. Ya, terjemahan bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Melayu, sama satunya bahasa apa lagi tuh? Bahasa agak lupa. Ya. Dan subhanallah, Al-Qur'annya tersebut dimuseumkan di mana? Di Leiden, di Belanda. Ya, kita yang orang Jawa enggak tahu, terjemahan Al-Qur'an bahasa Jawa enggak tahu di mana. Enggak pernah lihat seumur-umur. Subhanallah. Adapun Al-Qur'an terjemahan bahasa Bugis, anda pernah melihatnya? Justru yang mencetak Saudi Arabia. Dicetak. Bahasa apa itu namanya? Bahasa karung atau bahasa apa namanya? Ada yang tahu? Bugis. Intinya bahasa Bugis lah. Diterjemahkan di Saudi, dibagikan dengan gratis. Subhanallah. tinggal bahasa Jawa ini. Dan rupanya kosakatanya lebih banyak dibandingkan bahasa Indonesia. Kita kembali kepada pembahasan. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi di Yaman. Akan masuk ke pintu ini seseorang dari sebaik-baiknya penduduk Yaman. Ala wajihi mashatul malik atau mashatul malik, di mana di wajahnya seperti diusap oleh malaikat. Dikatakan diusap malaikat, ini wajahnya murah senyum. Ya, ini ibarah orang Arab ketika dikatakan fi wajhik, yakni mashatul malik, wajahmu seperti diusap oleh malaikat. Maksudnya adalah wajah yang sumringah, ceria, ya, murah senyum. Ini mashatul malik. Fadakhala Jarir, maka tiba-tiba datanglah Jarir. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali al-Yamani, yang digelari Yusuf hadihil ummah, Yusufnya umat Islam. Karena yang paling mirip dengan Nabi Yusuf ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Apakah Nabi Yusuf itu ganteng? Naam, ganteng. Gagah. Ya. Sampai ulama ada yang membahas gantengan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Ya, intinya ganteng semua. Tapi tentunya lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa kemudian ikhwana fi din azakumullah, ya, beliau dijuluki Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini, dikarenakan beliau adalah seorang yang murah senyum. Ya, selain wajahnya bagus, ganteng, Jarir bin Abdullah adalah seorang yang murah senyum. Ya, orang yang murah senyum. Di mana beliau aslama sanatul wufud sanatul tis'ah. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Ya. Wastansatan nas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', bahkan beliaulah yang meredakan manusia ketika itu, atau yang mengatur manusia, atau yang menyemangati manusia dari Yaman itu pada haji wada'. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, turun ayat surat bahkan yang merupakan alamat ajalnya beliau, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, ya, ini karena kedatangan, yaitu berbondongnya orang-orang masuk Islam, yaitu datangnya orang Yaman masuk Islam. Ketika itu berbondong-bondongnya orang Yaman untuk masuk Islam, di antaranya Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, ya. Bahkan ikhwan fi din azakumullah, adalah beliau pernah menghadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 50 mi'ah faris, ya, 150 kuda tempur min ahmas. Wa qatala, ya, man wajada 'inda, bahkan beliau menggunakan semuanya untuk bertempur di jalan Allah. Ya. Berapa? 150 kuda. Kuda itu harganya mahal. Kuda tempur itu harganya mahal. Tidak sembarangan. Dan beliau ikhwan fi din azakumullah kana tul Jarir sitatu adra. Tingginya Jarir bin Abdullah itu 6 hasta. Satu hasta 60 cm. 6 kali 6 berarti berapa? Berarti berapa? 3 meter 6. Kalau lah satu hastanya 50 cm, berarti berapa? 3 meter ya. Berarti tinggi banget ya. Tinggi banget. Demikian dikatakan tingginya Jarir bin Abdullah al-Bajali itu sittatu adra, yaitu 6 hasta. Kalau Nabi Adam berapa? 60? 60 hasta. Nah, ini 1/10 Nabi Adam. Ya, 1/10 Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 hasta tingginya. Jarir bin Abdullah 6 hasta. Berarti sekitar 3 meter. Nabi Adam sekitar 30 meter, ini Jarir bin Abdullah sekitar 3 meter. Berarti subhanallah, setingginya seberapa ya? Sini nih, ini apa ya? Siapa namanya nih? Plafon. Subhanallah. Tinggi banget ya. Subhanallah. Qala Anas, Anas bin Malik mengatakan, "Wa kana Jarir yakhlimuni wa huwa akbar minni." Bahkan tidak segan-segan Jarir bin Abdullah itu senang membantuku dalam keadaan aku anak kecil. Beliau lebih tua daripada aku. Ya, Anas bin Malik. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah keadaan beliau. Ya. Keadaan beliau yang sangat luar biasa. Yaitu Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, kita baru tahu bahwasanya tingginya itu sampai 6 hasta, 3 meter. Tinggi sekali kan. Subhanallah. Kemudian kemarin juga hadis atau belum ya? Belum ini kayaknya. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ahmad bin Isa. Naam. Qala hadatsana Abdullah bin Wahb. Qala akhbarana Amr bin Al-Harith anna Abu Nadhr hadatsahu an Sulaiman bin Yasar. An Aisyah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, beliau telah mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Amr bin Al-Harith. Semuanya terjemahnya sudah lewat, semuanya ulama thiqah. Anna Abu Nadhr haddatsahu, bahwasanya Abu Nadhr menceritakan kepada Amr bin Al-Harith. Abu Nadhr Salim bin Umayyah, beliau juga thiqah. Dari Sulaiman bin Yasar, ini juga masyhur Sulaiman bin Yasar, Abu Ayyub Al-Hilali, salah satu a'immah, ya, a'immah yang dikatakan fuqaha sab'ah, ya, fil Madinah, 7 fuqaha yang paling disegani di Madinah, ya, Sulaiman bin Yasar, Abu Ayyub Al-Hilali. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattun hatta ara minhu lahawatahu. Tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tertawa sampai ya kelihatan lahawat. Lahawat itu daging merah yang ada di di dalam mulut, ya, jadi apa ini, yaitu al-lahm hiyal lahma allati fi aqsa saqafil ma fam, yaitu dinding daripada mulut. Jadi kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak sampai kelihatan bagian atap daripada mulutnya. Jadi Rasulullah kalau tertawa tidak demikian. Bahkan tertawanya beliau adalah tabassum, senyum, yaitu kelihatan giginya, ya, sampai kelihatan gigi geragamnya. Kalau terdengar suara, pernah riwayatkan beliau tidak sampai kah-kaha, tidak sampai sengaja menimbulkan suara terbahak-bahak, tidak demikian. Ini tertawanya Rasulullah SAW. Innama kana yatabassam, hanyalah tertawanya beliau itu tersenyum, menampakkan giginya. Ya. Khalid mengatakan lagi, "Wa kana idza ra'a ghayman aw rihan 'urifa bi wajhihi." Dan beliau kalau melihat mendung, cuaca mendung atau rih atau angin yang agak kencang dari biasanya, terlihat pada wajahnya. Ya, terlihat pada wajahnya. Dan tentu saja Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari beliau hadis yang masyhur yang doa melihat angin kencang. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ini doa ketika kita melihat angin yang di luar kebiasaannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendung ada anginnya, beliau terlihat wajahnya kurang suka. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, innan nas idza ra'au al-ghaima farihu. Ya Rasulullah, manusia itu kalau melihat mendung senang mereka, mau hujan berarti. Raja ayakunu ayakuna fihi matar, ya, mereka berharap akan turun hujan. Wa araka idza ra'aitu urifat fi wajhik, الكراهة. Adapun aku melihat wahai Rasul, kalau aku melihat ada awan, ya, terlihat pada wajahmu seperti kurang suka wahai Rasul. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, ma yu'mini an yakuna fihi adab. Siapa yang menjamin untuk aman dari azab? Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada mendung tercampur angin, siapa yang ini aman dari azab? Siapa yang menjamin ini akan turun hujan dan kemudian kita turun azab? Uziba qaumun birrih. Betapa banyak orang terdahulu yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rih, dengan angin. Wa qad ra'a qaumul al-'adzab fa qalu hadza 'aridun mumtiruna. Sungguh kaum tersebut yang diazab dengan angin tersebut, ketika sebelum diazab, mereka melihat awan dan mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Ini biasanya kalau kayak gini mau hujan. Kayak gini mau hujan loh. Rupanya awan dan angin tersebut bukannya membawa hujan biasa, tetapi rupanya membawa azab dan siksa bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya khawatir ketika melihat awan dan angin, beliau khawatir dan beliau berdoa. Ya. Khawatir dan berdoa, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain, beliau kalau keadaannya demikian langsung ke masjid, bukan ke rumah, ke masjid sholat begitu lama, khawatir sampai reda angin tersebut, sampai reda ya sesuatu-sesuatu yang tidak biasa terjadi di alam ini. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW ada gerhana, belum masuk masjid, bahkan mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat gerhana, ya, untuk sholat khusuf. Demikian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kekhawatiran dan sayangnya beliau kepada umat Islam ini. Kemudian hadis yang bab yang berikutnya, bab adh-dhahik. Bab tertawa. Ya. Mengenai tertawa. Kalau tadi bab mengenai tersenyum, sekarang bab mengenai tertawa. Subhanallah. Dalam Islam diatur tersenyum, diatur tertawa bagaimana? Ini luar biasa. Haddatsana Sulaiman ibnu Dawud. Qala haddatsana Abu Rabi'. Qala haddatsana Ismail ibnu Zakariya. Qala haddatsana Abu Raja' an Burdah an Makhul an Wasil ibn al-Asqa' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud, Abu Rabi'. Ya. Ini juga telah lewat terjemahnya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Zakariya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Raja. Ya. Abu Raja. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Ya. Di mana beliau seorang yang thiqah sebenarnya, hanya saja karena yudallis al-makhul, hanya saja beliau sering mentadlis hadis dari makhul an burd, dari burd, ya, dari burd, yaitu burd ibn Sinan al-Syami abul ula al-saduq. Tetapi beliau terkena fitnatul qadar, akidah qadariyah. An makhul, ya, makhul, ya, masyhur a'immah. An Wasilah ibn al-Asqa', dari Wasilah ibn al-Asqa', yaitu al-Laythi. Beliau masuk Islam di sebelum perang Tabuk dan beliau mengikutinya, bahkan beliau termasuk ahlus sufah, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang fuqara, yang mereka tinggal di Masjid Nabawi, ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berdakwah ke Syam. Dan beliau termasuk yang ikut dalam perang Damaskus dan Hims, yaitu penaklukan Damaskus dan Hims pada zaman siapa? Zaman Umar Ibn Khattab, wa huwa ibnu mi'ah wa hamsa sinin. Dan beliau usianya itu 105 tahun. Meninggal pada tahun 83 Hijriah. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqillu adh-dhahika, fa inna kasrata adh-dhahik tumitul qalb." Sedikitkanlah tertawa. Sedikitkanlah tertawa. Karena banyaknya tertawa itu akan tumitul qalb. Akan mematikan hati. Ya, akan mematikan hati. Ya, demikian ya. Sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, karena tadi ada burd, ya burd Ibn Sinan Asy-Syami, ini mukhtalafi. Dia sidq, seorang yang jujur, tetapi dari sisi akidah dia tertuduh terpengaruh pemikiran Qadariyah. Dan banyak penguat dari hadis yang lain sehingga dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwana fi din azakumullah. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, fa inna kasrata adh-dhahik tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Walaysa adh-dhahik munafiyan lil iman. Ya, tetapi perlu diperhatikan, tertawa itu bukan ya bertentangan dengan keimanan, bukan. Ibnu Umar mengatakan sebagaimana disebutkan ya dalam riwayat Abdul Razzaq Sana'ani dalam musannafnya, "Inna ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun." Sesungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terbiasa tertawa. Ya, ini juga membantah orang-orang sufi yang mereka tidak mau tertawa, diam, enggak mau tertawa. Saya enggak mau tertawa. Lebih baik zikir. Terus zikir, enggak mau tertawa. Akhirnya hubungan dengan manusia menjadi renggang. Ya. Dia enggak mau tertawa, akhirnya senyum pun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tertawa. Wal iman fi qulubihim a'zam minal jabal. Dan iman dalam hati mereka dalam keadaan lebih besar daripada gunung. Artinya tidak mengurangi keimanan. Sehingga perlu dibawa hadis ini, ikhwana fi din a'zakumullah, ya, bukan mengurangi keimanan. Mematikan hati adalah katratul dhahik, yaitu banyaknya tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana dhahikuhu tabassuma. Dan tertawanya beliau adalah tersenyum. Idza radiya aw ujiba bi syai, kalau beliau ridha atau kagum terhadap sesuatu, beliau tertawa. Ya. Tapi perhatikan. Tertawa itu manusiawi. Tertawa adalah tabiat manusia. Bahkan Nabi, bahkan para sahabat tertawa mereka, terbiasa tertawa. Tetapi tertawanya bukan menjadi sebuah ciri khas, bukan sebuah ya apa namanya kebiasaan yang bisa dikatakan kafrah, banyak dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, ya bahkan pekerjaannya tertawa. Adapun kasratul dhahik falaysat min sifatish shalihin. Adapun kalau banyak tertawa, ini bukan sifat orang-orang yang saleh. Sehingga kalau untuk perhatikan orang-orang yang pekerjaannya itu tertawa, hatinya itu kosong, mati. Dia biasa menertawakan orang, tapi giliran disentil sedikit, atau sentil ya, disinggung sedikit, marah dia, enggak terima dia. Bahkan bisa berbuat di luar daripada ya dugaan kita. Dan banyak kejadiannya. Para pelawak-pelawak yang tiap hari tertawa kesana kemari, yang mereka kerjaannya adalah tertawa dan membuat tertawa, hati mereka kosong. Ya, bahkan nur pada wajah mereka hilang. Enggak ada cahayanya wajahnya. Karena hatinya telah mati dengan banyaknya tertawa. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma 'alimtu? Kalaulah kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bakaitum katsiran wa la dhahaktum qalilan. Sungguh kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa, kata Rasul. Kenapa? Ya. Inni ra'aitun nar wa ra'aitul jannah. Karena aku sudah melihat neraka dan melihat surga. Sehingga ikhwana fiddin azakumullah, seorang yang takut kepada Allah, dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan banyak tertawa. Ya, tertawa sewajarnya, sewajarnya manusia. Bahkan ikhwana fiddin azakumullah, kalau kita melihat orang banyak tertawa, kita akan, ini orang waras apa gila? Kan begitu. Dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa. Ini waras apa gila? Demikian. Maka hendaknya ikhwana fiddin azakumullah, kita perhatikan. Ya. Karena banyaknya tertawa rupanya akan mematikan hati. Dan matinya hati, ilmu itu akan susah masuk. Makanya sering anak mengingatkan santri, mengingatkan talabah untuk jangan banyak tertawa. Tertawa sewajarnya, tapi jangan dikit-dikit ya guyonan. Dan rata-rata yang begitu, pelajaran itu susah masuknya. Dituturi, dinasehati susah. Dituturi, dinasehati dianggap lelucon, dianggap guyonan, ditertawakan. Akhirnya ilmu tidak masuk dalam hati dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' ibn Muslim qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Naam. Naam. Atau nah, ada yang terlewat. Ada yang bawa kitab? Tahu sebelumnya ada. Haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, ya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Ja'far. Abdul Hamid ibn Ja'far. An Ibrahim bin Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan semuanya thiqah, ya, semuanya thiqah, hanya saja diperselisihkan pada Abdul Hamid bin Ja'far, tetapi beliau siddiq, dan ini menguatkan hadis yang sebelumnya tadi, hadis yang sebelumnya tadi kita bacakan, ini riwayat menguatkan yang sebelumnya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukthiru dhahika فَإِنَا كَثْرَةَ الضَّحِكْ تُمِتُ الْقَلْبَهِ. Janganlah kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. وَحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الزِّيَادِ أَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rabi' ibn Muslim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ini sanadnya sahih. Diriwayatkan pula hadis ini ikhwan fillah azakumullah dalam At-Tirmidzi dan juga dalam kitab Sahih Bukhari sebelumnya oleh musannif, oleh Bukhari. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahdin min ashabihi yadhakuna wa yatahaddatsun. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beberapa orang dari kalangan sahabat. Mereka sedang tertawa dan sedang bercerita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kalian tahu apa yang aku ketahui. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sumansara fa wa'akab qaum. Kemudian bubar ketika itu majelis, dan manusia pun pada menangis. Wahallahu azza wa jalla ilaih. Ya, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad lima tuqnid ibadi, wahai para Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau membuat sedih para hambaku. Faraja'an Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada manusia yang tadi sedang menangis, diingatkan Nabi. Faqala abshiru wasaddidu waqaribu. Ya. Abshiru, bergembiralah. Wasaddidu, dan berbuat baiklah. Waqaribu, dan carilah. Ya. Amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan ke dalam surga. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, perlu yang namanya terhib wa tarhib. Kalau banyak tertawa diingatkan, tapi kalau berlebihan hasilnya akhirnya nangis terus, juga diingatkan, jangan berlebih-lebihan. Ini pentingnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk jangan membuat putus asa para sahabatnya. Inilah sebuah adab dalam berdakwah, metode, dan juga ini sebuah keyakinan bagi seorang muslim yang sangat penting, bahwasanya kita harus berada di antara khauf dan raja. Kita harus berada di antara takut dan berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azabnya dan berharap terhadap syurganya. Jangan takut saja akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Atau berharap saja akhirnya kepedean. Ya, ketika ditegur terhadap kemaksiatan, dia hanya menjawab, paling-paling baca syahadat gugur semua dosanya. Ada, ini saya pernah dengar yang seperti ini. Tokoh, seorang tokoh, ya, besar, Allah maghfir lahu, semoga Allah ampuni dosanya. Ya, bermaksiat, diingatkan. Kemudian dijawab dengan entengnya, gampang kalau baca la ilaha illallah gugur semuanya dosanya. Ini meremehkan ikhwan fillah jazakumullah. Maka jangan sampai demikian. Ini karena rajanya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi. Ya. Subhanallah, dia hafal Quran, ya, jadi imam. Ketika berbuat kemaksiatan diingatkan, rupanya selama ini yang dia dapat adalah ayat-ayat tentang keutamaan Al-Quran terus, ya, sehingga harapannya terlalu tinggi. Tidak pernah diingatkan bagaimana orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran hujjatun laka au alaik, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau atasmu, bisa mendukungmu atau bisa menuntutmu. Ya. Allahumma firlahu, semoga Allah ampuni dosa-dosanya karena sudah meninggal dunia. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya uslub di dalam menasehati adalah terhib wa tarhib. Menanamkan takut kepada Allah dan juga menanamkan harapan kepada Allah. Jangan satu sisi saja. Demikian pula kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan serba, kamu begini, begitu, begitu, begini, terus-terus. Diancam terus. Gak pernah dikasih dia mengeming hadiah, dijanjikan, ya, mau liburan, dijanjikan, mau dibelikan makanan kalau bisa hafal Quran. Dan jangan pula, demikian pula ada orang yang serba mengemeng-emeng hadiah, akhirnya anaknya manja. Ada ini dua pihak yang salah dalam pendidikan. Satunya serba dimarahi, diganyami, dipukul, dikerasi, ngambok sedikit tinggal, lah, rewel sedikit pukul. Ini salah. Satu sisi ada lagi yang terlalu sayang sama anak. Dikit-dikit dikasih hadiah, dikit-dikit permintaannya dipenuhi, dikit-dikit dikasih, anaknya manja. Maka apabila kita cuma satu sisi, itu tidak akan bagus hasilnya. Maka kedua sisi ini harus, ya, tarik ulur ikhwan fillah jazakumullah. Terkadang ini, terkadang itu. Terkadang diperintah, terkadang ditawarkan dan dijanjikan. Ini penting. Ya, Karena penting. Dan dalam uslub pula, bedakan antara ancaman dan janji. Kalau janji itu harus ditepati. Kalau kamu hafal 30 juz, tak kasih sepeda BMX misalkan. Oh, sekarang enggak. Masih musim enggak BMX? Enggak ya? Siapa sekarang? Sepeda gunung. Oh, dulu zaman saya kecil BMX. Pokoknya kalau nanti tak belikan BMX, wah sudah, senang kita. Kalau sekarang sepeda gunung ya. Ya, kemudian sudah hafal 30 juz, enggak diberikan. Ini menyelisih janji orang tuanya. Hati-hati, menyelisihi janji. Beda kalau diancam, kamu kalau satu bulan enggak satu juz, tak pukul kamu. Kemudian anak sudah berusaha, tapi dapatnya 2/3 juz. Kira-kira gimana? Mau diampuni apa dipukul? Nah, kalau ancaman itu, kalau janji harus ditepati. Kalau diingkari, namanya pengkhianat ini. Tapi kalau yang namanya ancaman, enggak harus dipenuhi. Bahkan kalau kita ampuni, itu adalah kebaikan, karim. Kebaikan dari kita. Ya, ini perlu dipisahkan antara ancaman dan janji. Ancaman dan janji. Kalau kamu telat terus, tak pecat kamu. Telatnya dalam satu bulan 30 kali. Tapi dilihat dalam, aduh tapi kasihan ini. Telatnya karena dia punya anak harus ngantar sekolah. Dia punya istri lagi hamil tua. Ya bisalah, tak ampuni saja. Beda kalau kita ngomong, kalau kamu tidak pernah telat dalam satu pekan, dalam satu bulan, 30 hari, semuanya itu tepat waktu, tak kasih hadiah, naik gaji. Nah, maka harus di, harus apa? Harus ditepati. Ya. Ini beda antara janji dan ancaman. Kalau janji harus ditepati, kalau tidak ditepati berarti dia ya berbohong, mengkhianati. Tapi kalau ancaman, ya harus ditepati. Gak harus ditepati. Bahkan kalau kita ampuni itu lebih baik. Ya, tentunya ikhwan afidina sallallahu dilihat sebab-sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhalikum menangkan adzan dulu. Kita satu bab lagi, ikhwan afidina azakumullah. Bab idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Itu bab ya tadi ya, perhatikan tentang senyum, tentang tertawa. Sekarang tentang menghadapkan wajah badan. Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aqbala aqbala jami'an. Rasul itu kalau menghadap seseorang, badannya itu dihadapkan semuanya. Enggak misalkan orang di sini pada apa? Nah, kayak gitu. Itu tidak begitu. Jadi kalau orangnya di sini, badannya ikut begini. Paham ya? Jadi wajahnya, badannya ikut wajahnya. Misalkan mau berbicara sama Ahin, maka ya badan itu di tidak gimana. Walaupun sebenarnya itu boleh-boleh saja. Ya kan? Bukan haram. Tetapi dari sisi kesopanan, etika itu berbeda apabila kita serius menghadapkan badan kita dengan wajah. Kenapa? Ada apa? Ini beda. Beda kalau kita ya, ada apa ya? Ini berbeda, kesannya berbeda. Ingat, ana tidak mengatakan itu haram dan ulama tidak mengatakan itu haram, tetapi sebuah etika dalam menghadap atau bertemu atau berbicara dengan seseorang. Wa idza adbara adbara jami'an. Demikian pula kalau beliau adbar berpaling semuanya, semuanya badannya juga ikut. Ya. Demikian ya. Haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah ibn Zaid قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad telah mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Usama bin Zaid, ya, bukan sahabat ya, tapi perawi. Beliau mengatakan akhbarani Musa bin Muslim dari Abi Hurairah, annahu rubbama haddatha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau bercerita mengenai fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul, beliau mengatakan haddatsanihi ahdabu shufrain abyadu kashhain. Ya. Telah menceritakan kepadaku, itu maksudnya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ketika menceritakan bagaimana Rasulullah, ya, mendapatkan hadis dari Nabi, terkadang mengatakan telah menceritakan kepadaku ahdabu syufrain. Syufrain ini bulu mata. Jadi telah berbicara, bercerita kepadaku seseorang yang bulu matanya sangat bagus. Ya, bulu matanya sangat bagus. Runcing, panjang, ya, baguslah pokoknya. Begitu ya. Bukan lentik ya, bukan. Tapi runcing, panjang. Yang lentik kan biasanya wanita apa? Ngukel apa namanya? Apa? Melengkung. Melengkung ke atas gitu, lentik. Nah, ini laki-laki, runcing. Runcing dan panjang. Abyad kashhain, yang pinggang beliau itu putih dan apa namanya? Apa sih? Datar gitu, apa namanya, ramping, putih bidang, nah ya. tidak gendut, tidak perutnya tidak ok lah, pokoknya kotak gitu perutnya, ya, apa namanya, sispek. Lan tara ayna mislah, walan tarahu, kamu tidak akan, belum pernah kamu melihat sesosok yang sesempurna beliau, dan kamu tidak akan pernah bisa menemui yang sesempurna beliau dalam sisi tubuhnya. Ya. Atau sebelumnya idza aqbala aqbala jami'an, kalau beliau menghadap badannya juga ikut menghadap, wa idza adbara adbara jami'an, kalau berbalik berbalik semuanya badannya. Ya. Bisa dipahami ya, ini kalau menghadap orang. Dari sini sebuah akhlak ketika kita berbicara, kita hadapkan badan kita juga. Ini penting. Ya. Khususnya kalau kita mau mendakwai seseorang. Walaupun tidak wajib, tapi alangkah baiknya jika seperti itu caranya. Bagus. Ya. Ini adalah salah satu ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan pula salah satu fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'. Marbu'. Ya, marbu' itu jangan diartikan kotak ya, tapi diartikan wajah badannya itu ia tidak terlalu kecil, tidak terlalu bulat begitu ya. Wajahnya itu tidak terlalu panjang, bulat, panjang begitu, atau tidak terlalu bundar. Ya, kalau Nabi Musa panjang, tubuhnya tinggi, wajahnya panjang, ya, kulitnya sawo matang. Kalau Nabi Isa, itu Nabi Musa. Kalau Nabi Isa, ya, sebagaimana di hadis Rasulullah ceritakan sendiri, Nabi Isa itu agak gemuk, kulitnya merah, putih kemerah-merahan, ya, wajahnya agak bulat, gemuk. Dan rambutnya itu membelah basah seperti habis mandi. Beda ya, kayak yang digambarkan oleh Nasrani. Kalau Nasrani kan Nabi Isanya kayak bule ya, ya, oh, ramping, apa namanya, dan tidak terlalu tinggi kalau Nabi Isa. Digambarkannya justru apa namanya, ramping, kulitnya putih, tubuh apa, wajahnya agak panjang, padahal tidak. Justru Nabi Isa itu agak gemuk. Wajahnya agak bulat. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya itu basah ya, berminyak seperti habis mandi. sampai netes begitu. Dan badannya gemuk. Kalau Nabi Musa kulitnya sawo mateng, tinggi, rambutnya keriting. Ya, wajahnya panjang. Itu Nabi Musa. Sebagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini setelah Isra Mi'raj. Beliau ceritakan kepada para sahabat. Ya. Ya, diceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad, persis sekali. Ya. Jadi yang paling mirip Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim, yang paling mirip Nabi Ibrahim ya Nabi Muhammad. Sangat mirip sekali. Begitu. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu marbu', tubuhnya proporsional kalau kita terjemahkan ya. Wajahnya proporsional, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lonjong, tidak bundar, tidak gemuk, ya tidak kurus banget, itu tidak. Waqad ra'aituhu fi hullati hamra. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah merah. Ya, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang paling bagus dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai baju merah. Ka'anna syams tajri fi jabhatihi, seolah-olah matahari itu di kening beliau, jadi bersinar. Qala Hisan bin Tsabit, bahkan berkata Hisan bin Tsabit, "Ahsanu minka lam turaqattu 'aini." Hisan bin Tsabit itu penyair dari kalangan sahabat, ya. Tidak ada yang lebih bagus dibanding engkau wahai Rasul, yang sama sekali mataku belum pernah melihat sesuatu yang paling bagus selain dirimu. Wa ajmalu mink, tidak ada yang paling indah dibandingkan dirimu. Lam talitun nisa, ya, yaitu tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling ganteng dibandingkanmu, ya, satu-satunya yang dilahirkan oleh wanita. Artinya apa? Manusia yang paling ganteng, paling indah, paling bagus. Tidak ada yang lebih ganteng dan bagus. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Tubuhmu diciptakan oleh Allah tidak ada kecacatan sama sekali. Jadi kalau dilihat hidungnya, ya pokoknya paling bagus. Dilihat matanya, ya paling bagus. Dilihat alisnya, kemudian apa ini namanya? Bulu matanya, pipinya, rambutnya, semuanya paling bagus. Dan pertengahan. Ya, pertengahan. Rambutnya Nabi itu tidak ikal keriting-keriting kecil. Tidak lurus jatuh begitu, tidak. Agak ngombang. Ya, dan rambut beliau itu sampai menutupi pertengahan telinganya. Kemudian menggantung sampai di lehernya di atas punuknya, jadi tidak sampai nempel tapi di atasnya. Ya, dan beliau membelah rambutnya menjadi dua, ya, dan memakai minyak wangi, minyak rambut, yaitu pakai minyak zaitun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, ya, seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu, artinya sesuai dengan pilihanmu, yang paling bagus. Orang kalau ditawarkan pastikan pilih yang terbagus, karena tubuhnya Nabi itu semuanya bentuknya terbagus, paling bagus. Ibaratnya begini, sebagian ulama dulu, ini cerita dari Ustadz waktu kita masih kecil, ya Ustadz Anuk ya. Tapi setelah belakangan tak dapat, memang ada perkataan ulama demikian, yaitu ibaratnya rembulan. Nabi itu ibaratnya rembulan. Ya. Dan inna Yusuf qad u'tiya syatrul hasan. Dan Yusuf itu diberikan separuh daripada kebagusan. Nabi Muhammad itu adalah kebagusan itu. Paham ya? Jika diibaratkan rembulan, Nabi Muhammad itu rembulan. Itulah Nabi Muhammad. Utuh satu rembulan itu. Nabi Yusuf separuhnya. Paham ya? Demikian. Ini penggambaran. Penggambaran ikhwan fillah jazakumullah. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Nanti tentang masalah ciri-ciri Nabi, sebenarnya nanti ada kitab khusus yang Anda rencanakan kalau selesai kitab ini, kitab Dhubul Mufrad. Nanti kita lanjutkan ke kitab Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Kalau Dhubul Mufrad karyanya Imam Bukhari, Syama'il Muhammadiyah ini kitabnya Imam Tirmidzi, tentang ciri fisiknya Rasul dan akhlaknya Rasul. Kalau ini kan lebih ke akhlak, walaupun fisik terkait dengan akhlak. Kalau nanti di Syama'il, kitab Syama'il Muhammadiyah itu terkait fisiknya, bahkan diceritakan secara detail bagaimana wajah beliau, rambutnya, giginya, ya, cara menyisir, cara jalannya, cara tidurnya, cara bersisirnya, ya, itu, cara berpakaiannya, itu semuanya diterangkan secara terperinci dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tersebut. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita waktu yang barakah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.